Itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah, dengan izinnya kita sudah melewati setengah daripada kitab Kifayatul Akhyar sepanjang 2 tahun. Kita baca 2 tahun Senin sampai Jumat di setiap subuh. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari selama ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal murtaddu fala yarithu wa la yurathu وماله فيء عن أبي بردة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله وكان مرتدا لأنه استحل ذلك ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر كذا فسره الرافعي هنا. Kita sampai pada bab al-murtad. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang 7 sebab di mana orang tidak mendapat warisan. Pertama ada budak al-mudabbar, budak mudabbar. Kemudian ummul walad, yang keempat mukatab. Nah, 1 sampai 4 nih kita masukin satu nomor namanya budak ar-riqah. Kemarin juga kita udah singgung gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini 1 sampai 4 ini kita masukkan namanya ar-riqah. Segala bentuk perbudakan itu tidak mendapatkan warisan. Nah, 5 itu pembunuh. Al-qatl bikulli anwa'ih. Bikulli anwa'ih, dengan semua jenis pembunuhan. Artinya walaupun dia membunuh secara hak, seperti Al-Gojo membunuh saudaranya karena saudaranya memang pantas dikisos sesuai dengan keputusan hakim. Maka ketika dia meninggal, ini Al-Gojo ahli waris tapi tidak mendapatkan warisan karena dia yang membunuh sebagai Al-Gojo. Jadi seluruh jenis pembunuhan apapun itu mengharamkan orang yang membunuh untuk mendapatkan warisan dari yang si dibunuh. Nah, kemudian nomor 6, nomor 7 ini yang akan kita pelajari. Yang sebenarnya apa namanya nomor 6, 7 ini kita masuknya dalam kategori beda agama. Jadi sebenarnya 3 sebab utama yang membuat orang tidak mendapatkan ahli waris, tidak mendapatkan warisan: perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Itu. Kita baca ya, wa ammal murtaddu, dan sedangkan al-murtad, kita Imam Taqiyuddin al-Isni nomor 6 nih kita bahas, fala yarisu wa la yurasu. Maka yang namanya murtad, murtad itu awalnya Islam, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan kifli. Antar habis penjelasan ini kita jawabnya. Jadi yang namanya murtad itu awalnya Islam, lahir dari rahim Islam, mak bapaknya Islam. Kemudian satu waktu dia tidak meyakini kebenaran Islam, akhirnya mendeklarasikan atau mengikrarkan kebenaran agama. Itu namanya murtad. Bukan orang kafir asli, murtad. Fala yarisu wa la yuras. Orang murtad itu tidak mewarisi, tidak juga diwarisi. Dia tidak mendapatkan warisan dan dia tidak bisa diwarisi dari dia. Artinya ngasih warisan enggak bisa, dapat warisan juga enggak bisa. Wa maluhu fai'un. Orang murtad itu hartanya fai'. Jadi kan ada namanya fai'un dengan al-ghanimah gitu. Jadi ada namanya fai'. Ada namanya al-ghanimah. Al-ghanimah. Bedanya fai' dengan ghanimah, ghanimah rampasan perang. Bil muqatalah. Ada peperangan, perang. Tapi fai'un itu tanpa peperangan. Apa namanya ya? Pokoknya orang kafir kabur. Tidak ada terjadi perlawanan. Itu namanya fai'un. Fai'un dengan ghanimah itu sama, teman-teman. Samanya apa? Sama dalam arti fai'un dengan ghanimah ini pembagiannya dibagi lima. Fai'un atau ghanimah itu, atau ghanimah itu dibagi lima. Lima per lima. Satu per lima ini untuk Allah dan Rasul. Nah, 4/5-nya buat siapa? 1/5 lagi buat mujahidnya. Yang jalan kaki, non kendaraan. Gitu. 3/5 ini buat mujahid berkuda. Nah, kudanya dapat 2/3, mujahidnya dapat 1/3. Begitu. Kok 2/3? 2/5. Abi kalau mau minum itu, Arbi. Iya, tahu. Jadi 1/5 buat mujahidnya, kudanya dapat 2/5. Itu fai'un, ghanimah. Ada di dalam surat apa tuh? Wah, apa sih? Wa falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, kan falillahi khumsahu walir rasuli walidzil qurba, dan seterusnya. Jadi hartanya itu warisin? Enggak, Ustaz. Terus kemana hartanya? Jadi fai, kan gitu. Kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, hartanya jadi fai. Kalaupun dia ada kerabat yang meninggal dalam keadaan dia sedang murtad, dia enggak dapat warisan, begitu. An Abi Burdata radhiyallahu, salah satu bukti bahwa orang murtad itu hartanya jadi fai itu karena ada riwayat dari Sayyidina Abi Burdah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku ila rajulin, kepada laki-laki. Arrasa bimra'ati abi. Arrasa itu artinya tazawwaja. Ada laki-laki yang menikah dengan imra'ati abi, dengan istri bapaknya, mantan istri bapaknya. Fa amarani, kemudian Allah Rasul memerintahkanku an adriba unuqahu. An adrib unukoh itu dieksekusi. Ustaz, dia cuma melanggar syariah, kenapa dieksekusi? Antara jawabannya, wa akhmasa malahu, dan kita takhmiskan, kita seperlimakan hartanya. Akhmas itu khas identik untuk ghanimah atau fai. Jadi hartanya tuh kita bikin seperlima, ghanimah seperti fai. Wa kana murtad, dan orang ini murtad. Kenapa murtad? Li'annahu istahalla, karena dia menghalalkan. Jadi ada sesuatu dalam syariat, ada yang kita sebut ma'lum minad-dini bid-darurah, kan begitu. Ada sesuatu yang ma'lum minad-dini bid-darurah, dan itu minal maqasid syariah biasanya, dan juga minal thawabin, sesuatu yang memang tidak mungkin berubah hukumnya. Hukumnya itu sudah diijma'kan, dan ini ma'lum minad-dini bid-darurah. Maka orang yang mengingkari ma'lum minad-dini bid-darurah itu dihukumi sebagai kafir, keluar daripada Islam. Kalau mengingkari, tapi kalau mengerjakan, tahu bahwa itu haram, yaitu berdosa begitu. Ini ada sholat lima waktu, kemudian orang ninggalin sholat lima waktu. Ditanya, kenapa enggak sholat? Males Ustaz. Memang kenapa males? Ya sholat enggak bikin kaya kan gitu. Sholat emang enggak bikin kaya. Bikin kaya itu jualan gitu, korupsi sama apa itu, bisnis PCR, kaya itu. Tapi kalau sholat memang enggak bikin kaya. Kalau mau nyari kaya dari sholat, ya nggak bisa. Jadi nggak sholat lah. Emang kenapa? Ya tadi sholat nggak bikin kaya, males saya. Gitu. Terus, ya nggak apa. Tapi tahu nggak sholat wajib? Tahu, yakin. Nah itu yakin. Maka masih muslim, cuman dia berdosa. Tapi kalau dia bilang sholat nggak wajib, yakin itu nggak wajib. Itu murtad itu. Murtad itu. Dan kita sekarang ini sering ngegampang-gampang. Maksudnya, sering terlalu gampang bertoleransi untuk sesuatu yang syariat juga enggak mentoleransiin itu gitu. Gitu. Ada orang bilang sholat enggak wajib, murtad itu dia. Kita mau bilang murtad. Kalau saya udah malas sekarang husnudzon sama orang-orang kayak begitu. Dulu sih saya sok banget, sok toleransi sama husnudzon begitu. Ujung-ujungnya enggak ada yang belain. Maksudnya kita capek-capek belain dia, dia tetap ngeleweng juga. Kan nyeloncong itu. Ada penguasa kebijakannya jelek, kita husnudzonin, kita ajak orang-orang biar husnudzon. Makin kesini makin jelek keputusannya, kebijakan. Kan kita kesel. Jadi, karena nggak usah toleransi pada sesuatu yang syariat aja nggak ngeberi toleransi. Bilang murtad itu. Itu ma'lum minad-dini bid-darurah. Menikahi istri ayah itu maklum minadini, dalam syariat Islam itu bagian daripada sawabit yang tidak mungkin berubah. Begitu. Kalau dia bilang halal, dia ngerjain sambil meyakini bahwa itu halal. Nah itu yang jadi masalah. Kalau ngerjain emang karena, ya gue sih tahu ini haram, cuman gue kerjain, gue kerjain aja lah, emang gue pengen. Tapi tahu ini haram, dosa dah. Muslim dia dosa, tapi kalau sambil menghalalkan, murtad itu dia. Ya tentu kan status murtad itu, teman-teman yang dirahmati Allah, itu ranahnya hakim, sifatnya politis. Dikeluarkan putusan orang itu jadi murtad oleh pengadilan. Kita nggak punya sekarang. Kita nggak ada pengadilan ngeluarin status kafir. Gitu. Yang ada dibilang pengadilan FPI ntar. Kan bikin. Syariat kita punya itu. Wala farqu fil murtad, dan tidak ada bedanya dalam murtad itu bainal mu'lin wazindiq. Tidak ada yang namanya murtad itu perbedaan apakah murtadnya mu'lin, terang-terangan diumumin. Dia secara zahir mengatakan bahwa tidak wajib melakukan ibadah sholat. Atau dia terang-terangan meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Itu murtad. Mu'lin. Wazindik, dan juga zindik. Jadi mu'lin sama zindik itu zindik tidak terang-terangan. Wahuwa alladhi, yang disebut zindik itu siapa? Wahuwa alladhi yatajammalu bil islami wa yukhfil kufr. Adalah orang yatajammal, memperhias dirinya secara zahir bil islam, dengan islam. Dan islam. Pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung kalau di Indonesia. Pokoknya mantep lah. wa yukhfil kufar, tapi dia menyembunyikan kekafiran, itu zindik namanya. Kadza fassarahu Ar-Rafi'i yuhuna, begitulah yang ditafsirkan oleh Imam Ar-Rafi dalam masalah ini, bahwa murtad yang tidak dapat warisan dan tidak juga mewarisi adalah murtad yang mu'lin atau juga murtad yang mukhfi, yang apa namanya, zindik. Qala Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah mengatakan, aw kaunuhu la yaris, status itu murtad la yaris wa la yuras, status yang orang murtad itu dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi, mahalluhu, itu tepatnya an murtad, dia mati dalam keadaan murtad, maka hartanya enggak jadi hari wali waris, jadi hartanya jadi idza mata ala riddati fa in aada ila islami, kalau kemudian dia kembali ke Islam, tabayyana irsuhu, maka kita jelasin bahwa yang namanya perwarisannya kembali lagi, boleh lagi kalau kembali ke Islam. Wa maqalahu sahun, dan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i itu sahun, kelalaian. Maksudnya kelalaian itu apa namanya, enggak murtad secara mutlak. Jadi kalau murtadnya sampai meninggal, nah itu. Tapi kalau enggak sampai meninggal, kemudian dia kembali ke Islam, ya balik lagi status murtadnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i sebelumnya itu kelalaian. Maksudnya apa ya, bukan kelalaian. Ya sahun. Ada hal yang enggak disampaikan secara sempurna. Sempurnanya itu bilang murtad itu kalau mati dalam keadaan murtadnya gitu, hartanya jadi fa'id gitu. Waqad sarraha Abu Mansur, dan telah dijelaskan oleh Abu Mansur bil mas'alati, dengan masalah ini. Abu Mansur saya enggak kenal. Wa hakal ijma'u, dan ijma' telah ada ala adami irsihi, tentang ketidakada status warisannya fi hadhil hala, dalam keadaan murtad. Iya, kalau dia tidak mewarisi, matinya dalam keadaan murtad, tidak mewarisi apa-apa, hartanya jadi fa'id. Tapi kalau dia dalam keadaan murtad lalu ada kerabatnya meninggal dan dia jadi ahli waris, dia enggak dapat warisan tersebut. Wa wajhu, dan dalilnya, argumen dari apa yang kita sampaikan, annahu kafirun fi tilkal halati haqiqatan, bahwasanya dia ketika itu adalah orang kafir ketika ada kerabatnya meninggal, atau juga ketika dia meninggal hakikatan, secara hakiki hakikatnya dia adalah orang kafir. Wa ini teman-teman nih, Pak Iwan coba Ustaz Zulkifli, wa ghairu apa wa huwa muqirrun atau wa ghairu muqarrin 'ala al-kufr wal islam innama hadatsa ba'da dhalik. والإسلام إنما حدث بعد ذلك وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث. Jadi kita berhenti di annahu kafirun fi tilka al-halati haqiqatan wa huwa, di situ wa huwa apa wa ghairu muqarrin 'ala al-kufri, ay wa ghairu qala wa ghairu muqarrin 'ala al-kufri, ini kurang enak. Yang tepat itu kalau wa huwa muqirrun 'alal kufri gitu. Apa tuh di situ tuh? Di sini nih. Di sini wa ghairu, tapi wa ghairu tuh jadi kurang enak. Artinya apa maksudnya? Wal islamu innama hadatsa ba'da dzalika, dan keislamannya wa huwa. Iya. Coba teks Pak Iwan itu terbitan mana? Di sini wa ghairu itu bingung saya ngartinya. Annahu kafirun fi tilkal haqiqati. Ya. Jadi kan dikatakan oleh Imam Abu Mansur bil mas'alati wa hakal ijma', dan beliau menceritakan adanya ijma', kesepakatan ala adami irsihi, bahwa si riddah murtad ini tidak bisa mewarisi fi hadhil halah, di dalam keadaan murtadnya. wa wajhu, dan wajah dalilnya annahu kafirun fitil kal halati hakikatan, bahwa dia adalah kafir dalam ketika dan seperti itu hakikat secara hakiki. Wa huwa muqirrun, wa huwa ghairu, wa huwa ghairu muqarrin 'ala al-kufri. Kalau wa huwa ghairu makin sama aja kayak saya berarti. Saya tuh maksudnya ghairunya tuh dicoret. Wa huwa muqir. Tapi kalau di situ wa huwa ghair. Jadi ada masalah ghair ini. Mungkin mungkin ini untuk zindik ya. Orang yang kafirnya tuh tidak terlihat begitu. Jadi kalau murtad itu ijma gitu. Tapi kalau zindik itu apakah juga dapat warisan atau tidak? Ini juga dibilang yang enggak dapat warisan. Cuman bagaimana kita tahu kalau dia itu zindik? Namanya kan juga zindik. Enggak kelihatan kafirnya gitu. Wa huwa ghairu muqarrin apa muqirin nih gitu. Wal Islamu inna ma hadatsa ba'da dzalika, sedangkan Islamnya itu datang ketika itu. Oh, mungkin maksudnya begini ya. Kata Imam Ar-Rafi'i kan murtad itu enggak dapat warisan. Iya, mutlak ketika ada orang yang wafat kemudian dia dalam keadaan ridah enggak dapat warisan. Tapi kata Imam Ibnu Rif'ah, ini biar cocok nih. Kata Imam Ibnu Rifah, dia dapat warisan ntar kalau dia balik Islam. Walaupun ketika ada kerabatnya meninggal dalam keadaan murtad, dia nggak dapat. Tapi ketika dia balik ke Islam, dia dapat. Berarti jatahnya tuh ini, jatahnya tuh ditasawur. Dibaratkan kalau dia nanti masuk Islam. Dan kemudian dibantah lagi Imam Taqiyuddin Alisnya membawa masalah bahwa ini masalah sudah diijmakan. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, maka dia orang kafir. Orang kafir ketika itu, ya tidak mendapat warisan. Karena ketika ada yang meninggal keadaan seperti itu, dia secara hakiki adalah kafir. Wa huwa ghairu muqirrin apa muqarrin 'alal kufri. Wal Islamu innama hadatsa ba'da dzalik. Islam datang setelah wafat, setelah waktu pembagian waris itu. Wa fi tawrisihi, dan kalau kita skip aja ya. Wa huwa ghairu muqarrin atau muqirin atau wa huwanya enggak ada langsung wa ghairu itu. Yang pasti ini membantah pernyataan Imam Ibnu Rifah yang mengatakan kalau dia balik ke Islam nanti kita kasih warisannya. Enggak. Kalau dalam keadaan si pembagian kan syaratnya kan ketika pembagian waris itu ketika si ininya wafat. Ketika pewaris wafat, dia ini dalam keadaan apa? Kafir, murtad. Ya udah, nggak usah dibagi. Gitu. Sedangkan Islam itu datang setelah itu. Islamnya datang setelah itu. Wa fi tawrisihi, dan kalau kita paksain murtad dapat warisan, walaupun sudah lewat waktunya, karena dia sudah masuk lagi, itu musadamah, itu menabrak linususil mani'ati, untuk teks-teks al-mani'ah yang melarang lahu untuk murtad minat tawris daripada mendapat warisan. Wallahu alam. Wallahu alam. Nanti kita mudah-mudahan nanti ada teman kerabat yang bisa mengkoreksi teks itu tuh. Annahu kafirun fitil kal halati hakikatan wa huwa ghairu muqarrin 'alal kufri. Nah, itu yang jadi masalah. Kita lanjutin wa qauluhu, dan perkataan Syekh atau Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, perkataan Abi Syuja rahimahullah wa ahlul millataini, beda agama gitu. Yashmalu suwaron, itu beda agama. Ini berarti kita masuk ke nomor 7 nih. Nomor 7, beda agama itu bentuknya banyak. Suwar, deskripsinya banyak. Deskripsinya banyak. Minha, di antara salah satu gambaran beda agama, kalau saya sih lihatnya itu ya, kalau murtad itu dari sisi satu orang saja. Gimana? Enggak. Ya semalu suaran minha annahu la yarisul muslimul kafir. Bahwasanya orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir. Kafir yang meninggal, maka muslim enggak dapat warisan. Wa'aksu, dan sebaliknya, kalau muslim yang meninggal, ada kerabatnya, ahli warisnya orang kafir. Orang kafir enggak dapat warisan. Begitu. Likhtilafil millataini, karena perbedaan dua agama antara pewaris dan ahli waris. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Tidaklah mewarisi orang muslim kepada kafir, walal kafir, dan juga tidak orang kafir mewarisi kepada muslim. Wala farqa, dan tidak ada bedanya bainan nasibi wal mu'tiki waz zauji, bainal mu'tiki waz zauji, bainan nasibi wal mu'tiki waz zauji. Gini masalahnya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ahli waris itu sebabnya tiga. Orang menjadi ahli waris itu sebabnya tiga. Dari 20 dan 25 nama yang kemarin kita udah lewati, itu semuanya mengacu kepada tiga. Pertama, dari sisi az-zawj, yaitu pasangan. Yang dapat wariskan suami atau istri. Nah, kemudian dari sisi nasab, keturunan. Ini banyak tuh. Ayah, anak, ibu, terus. Nah, yang ketiga dari sisi i'taq, yaitu al-mu'tik, orang yang membebaskan, al-mu'tik, pembebas. Nah, tiga ini nih sebab orang jadi ahli. Pertama, karena dia adalah pasangan, atau dia kerabat, atau dia orang yang membebaskan. Dari tiga sebab ini, perbedaan agama yang menjadi penyebab terhalangnya ahli waris itu berlaku untuk semuanya. Baik itu itak, nasab, gitu. Jadi nggak berlaku cuman kalau keturunan mah iya nggak berlaku. Tapi kalau itu dari pasangan, kalau pasangan walaupun beda agama tetap nggak. Semua sebab irs ini menjadi dihalangi oleh tujuh ini, gitu. Jadi sebabnya itu bukan tidak dibedakan apakah di ahli waris dari sisi nasab kerabat, apakah di ahli waris dari sisi pasangan, apakah di ahli waris dari sisi pembebasan budak. Semuanya kalau memang beda agama, gitu, itu diharamkan untuk mendapatkan warisan. Wala farqa baina an-nasibi, tidak ada bedanya antara an-nasib, ahli waris dari sisi kerabat, ayah, ibu, saudara, saudari, anak, keponakan, sepupu, gitu. Wal mu'tik, atau juga dia adalah pembebas budak. War zauji, atau juga dia dari sisi pasangan, suami atau istri. Wala baina ayyuslima qabla al-kismati au ba'daha. Wala baina, dan tidak ada bedanya apakah dia masuk Islam qoblal kismah, sebelum kismah. Kismah itu pembagian, sebelum pembagian obada atau setelah pembagian. Maksudnya kan begini nih teman-teman yang dirahmati Allah. Hapus ya. Ini yang tujuh penghalang belum dihapus karena kita masih bahas. Jadi ada yang kita sebut dengan istilah syarat. Syarat sihah al-irs, syarat sah waris, syarat sah waris tiga. Satu, tahakkuk mautil muwaris, matinya pewaris. Nyebutnya bukan mati, wafatnya. Jadi enggak boleh waris itu menjadi sah kecuali kalau udah ada yang wafat. Siapa yang pewaris? Yang kedua, hayat, hidup. Hidupnya ahli waris. Jadi kalau ahli warisnya udah meninggal, bukan ahli waris namanya. Yang ketiga, ada harta warisan. Ah, gitu. Ini yang menyebabkan tiga-tiganya tuh berjalan seiringan. Maksudnya gini, ketika ada Haji Maulana, Haji Maulana meninggal. Nah, ketika dia meninggal, dia punya anak namanya Maimun. Siapa namanya? Ya, Maimun. Ntar ada orang yang marah. Namanya Rijal. Punya adik lagi namanya Raihan. Punya adik lagi namanya Rudiansyah. Rudian. Rudian Rijal Raihan. Haji Maulana wafat nih. Nah, ketika beliau wafat, Rijal ini dalam keadaan Nasrani misalnya. Nah, berarti Rijal ini bukan ahli waris. Kenapa? Beda agama. Tapi dalam perjalanan waktu, Rijal masuk Islam. Rijal masuk Islam tahun 2020 misalnya. Ini wafatnya tahun 2019 misalnya. Perjalanan waktu membuat Rijal sadar masuk Islam tahun 2020. Di tahun itu juga Ridurudian sebagai kakak anak pertama berinisiatif untuk bagi waris. Ah, bagi waris tahun 2020. Rijal ini nggak dapat warisan. Loh, Ustaz, dia Islam, udah Islam. Iya, Islam sekarang. Yang jadi masalah ketika si pewaris wafat. Ini tiga ini harus nempel semua. Ketika pewaris wafat ini, teman-teman yang dirahmati Allah, Rijal Nasrani apa Islam? Nasrani. Ah, maka dia bukan ahli waris. Gitu. Tapi kan dia masuk Islam sebelum pembagian. Kan tidak ada bedanya. Makanya tuh disebutin tidak ada bedanya apakah dia masuk Islam. La farqa baina ay yuslima qabla al-qisma au badah. Atau setelah ini tidak ada bedanya. Karena pembagian itu bisa saja terakhir atau tertunda daripada waktu si pewaris wafat. Jadi benar-benar sah waris itu ketika pewaris wafat dan yang mati pewaris itu yang ahli waris ada hidup. Gitu. Maka yang mungkin ya, mungkin Haji apa namanya, Haji Maulana ini begitu, orang yang kemudian wafat sebelum pembagian, Raihan misalnya wafat, Raihan tetap dapat warisan karena ketika si Haji Maulana wafat dia hidup begitu. Sedangkan Rijal walaupun 2020 udah Islam, tapi ketika Haji Maulana wafat tahun 2009 dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nasrani begitu. Ini tiga nih, termasuk harta nih. Jadi Haji Maulana punya harta ketika wafat, hartanya apa aja. Adapun harta-harta yang datang setelah dia wafat. Setelah dia wafat ada harta yang datang. Contohnya apa? Kerahiman. Itu bukan harta warisan lagi. Itu harta keluarga aja bagi-bagi. Bukan warisan. Uang apa santunan gitu. Jadi bedain pembagian sama keabsahan bahwa dia adalah ahli waris gitu. Aw ba'dahu wa hal yarithu al-yahudi min an-nasrani wa aksuh, apakah orang Yahudi mewarisi Nasrani wa aksuh atau sebaliknya. Fihi khilafun, dalam hal ini ada perbedaan. As-sahih, pendapat yang sahih, na'am, iya. Ya, tapi maksudnya gimana? Maksudnya Nasrani dan Yahudi itu pembagiannya sama enggak? Wa hadza an dijelasin, wa hadza idza kana dhimmiyaini au harbiyaini. Ini masalahnya nih, Yahudi dan Nasrani, kalau keduanya adalah orang zimmi atau juga orang harbi. Dia dalam keadaan zimmi punya ikatan damai dengan muslim, atau dia harbi punya ikatan peperangan. Sawa'un ittafaqad darahima ittafaqad darahuma au ikhtalafan, baik rumahnya sama atau juga berbeda. Falau kana ahaduhuma zimmiyan, Kalau salah satu di antara orang Nasrani Yahudi itu zimmi wal akhar harbi dan yang lainnya adalah harbi. Jadi harbi itu non muslim yang punya kebencian terhadap Islam. Dia memang mau merangin Islam. Tapi kalau zimmi itu punya ikatan damai. Seperti orang non muslim yang tinggal di komunitas muslim, dia punya ikatan damai. Salah satu fatwa Al-Azhar itu mengatakan visa yang orang setiap dubes keluarkan untuk warga negaranya masuk ke negara orang itu sudah cukup menjadi apa wasiqatul ahdi, perjanjian damai bahwa dia non muslim betul masuk ke negara muslim mayoritas, maka dia zimmi dengan adanya visa tersebut walaupun dia mungkin dari negara yang memerangi Islam. Begitu. Tapi kalau salah satunya zimmi yang satu harbi, fafihi khilafun, dalam hal ini ada perdebatan, wal madhabu, dan pendapat madhab al-qat'u bi'adami tawarusi, itu adalah al-qat'u, yaitu terputus, maksudnya tidak ada, al-qat'u itu tidak ada perdebatan bi'adami tawarus, bahwa keduanya tidak saling mewarisi. Kenapa tidak saling mewarisi? Lin kita ilmu walah, karena enggak ada sambungannya, Nasrani enggak nyambung sama Yahudi. Nasrani enggak nyambung. Jadi tidak ada muwalat itu tidak sama-sama harbi, sama-sama zimmi. Qala Rafi'i wan Nawawi, dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, wa rubbama naqala ba'dul furdiyyin, mungkin saja sepertinya naqala ba'dul furdiyyin, menukil sebagian para ulama ahli faraid al-ijma, adanya ijma, kesepakatan ala dzalik, tentang itu bahwa kalau beda zimmi dengan harbi enggak bisa mewarisi. Tapi kalau sama-sama zimmi, sama-sama harbi boleh mewarisi. Wallahu a'lam. Wal mu'ahadu wal musta'manu kadzimmi. Orang yang mu'ahad. Mu'ahad itu tadi orang muslim yang punya, orang non-muslim yang punya perjanjian damai. Wal musta'man, dan orang yang minta perlindungan. Itu kadzimmi, seperti orang zimmi. Ala sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih dan dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, li'annahu, makana keduanya ma'sumani bil ahdi wal aman. Jadi maksudnya ketika ada orang zimmi meninggal, anak-anaknya kan juga zimmi nih. Gimana hartanya? Dilaporin ke hakim gitu. Hakim yang ngurusin. Ini jadi warisan. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Ada kerabatnya yang Yahudi, hakim. Kerabatnya Yahudi, ahli waris. Tapi dia sama-sama zimmi. Boleh, dapat gitu. Jadi ketika dia tinggal di negara muslim, komunitas, dia laporin itu kematian fulan bin fulan yang merupakan non-muslim, lalu hakim menetapkan adanya perwarisan untuk kerabatnya. Gitu. Dengan catatan sama-sama zimmi atau sama-sama harbi. Kalau sama zimmi yang meninggal, harbi yang jadi ahli waris kerabat enggak dapat. Begitu. Begitu juga al-mu'ahad wal musta'man kadzimmi ala sayyidi annahuma mansuman, karena keduanya termasuk kelompok yang dijaga bil ahdi, dijaga kehormatannya oleh Islam bil ahdi, karena ada kesepakatan damai. Wal aman, dan juga keamanan. Wa kira, tapi dikatakan huma kal harbi, keduanya sama seperti al-harbi. Wallahu a'lam. Far'un wa syakakna insyaallah, ini besok tuh hari Kamis insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, berarti seluruh penghalang waris sudah kita bahas. Bahwa penghalang waris pertama perbudakan, dalam arti budak yang segala jenisnya. Baik dia mudabbar, mukatab, ummul walad, dan seterusnya. Yang kedua dia pembunuh. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Itu yang menjadi penghalang waris. Begitu. Sedangkan pertanyaan Pak Surdi Arafah tentang orang yang puasa, tapi dipasang infus, ditanya, bah, puasanya tergantung. Impusnya untuk apa? Impus, tapi impus itu biasanya pengganti makanan. Pengganti makanan berarti dia memasukkan makanan ke dalam perutnya walaupun bukan lewat lubang terbuka, maka puasanya batal. Dan biasanya orang diimpus memang orang yang sakit, orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Padahal syarat wajib puasa, selain dia muslim, dia akil, dia balik, dia mukallaf, dia juga adalah kudrah, orang yang mampu puasa, wa naqau minal haidi wa nifas, wallahu alam. Jadi dia bukan orang yang wajib puasa, dia batalin puasa nanti dikodok di hari yang lain, dan hari itu enggak puasa tidak berdosa, kan dia termasuk orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para tokoh yang mengikuti kajian ini, baik live atau rekamannya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Dan mohon untuk besok hari Kamis, kita mulai kajian kitab Bidayatul Hidayah di jam 9 pagi. Yang insya Allah itu setiap hari nanti akan ada di bulan Ramadan. Jadi besok pembukaannya. Wallahu ta'ala alam, hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.